السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kata Syekh Rabi' hafizahullah selanjutnya, ya, halaman 57 ya. Wa qawlu doktur, dan ucapan sang doktur Ibrahim Ruhaili, fakam futina minal amma wa waqa'u fi syakki wal ittiyab fi asli dini. Betapa banyak dari kalangan orang umum, orang awam yang terfitnah, dan mereka terjatuh dalam keraguan, kebimbangan fi asli din, pada prinsip agama mereka, bisa babit tila'ihim, dikarenakan mereka ya mendengar atau membaca sesuatu ala ma la tudrikuhu uquluhum, atas sesuatu yang akal-akal mereka belum mampu menalarnya, min kutubir rudud, ya, yang mereka lihat, mereka baca dari kitab-kitab rudud, kitab-kitab bantahan terhadap ahlul bidah wal ahwa, mimma la yuhsihi illallah, yang hal itu tidak ada yang bisa mengetahui ya jumlahnya secara menyeluruh, secara persis, secara menyeluruh, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala as-sa'ina fi nashri hadhihi al-kutub bainahum, maka wajib atas mereka yang punya ya gerakan menyebarkan kitab-kitab bantahan itu di antara orang awam, keumuman kaum muslimin, ayat taqullah, agar bertakwa kepada Allah, wal yahdharu ay yakunu sababan li fitnatin nas fi dinina, dan hendaklah mereka berhati-hati jangan sampai menjadi sebab ya orang-orang terfitnah dalam agama Allah SWT. Jadi kembali di sini pada syubhat ini, Ar-Ruhaili menyerang ya kitab kutub rudud, penyebaran kutub rudud, ya, menyerang dan menyalahkan penyebaran kitab-kitab ulama yang isinya bantahan terhadap ahlul bidah wal ahwa, dan menurut dia ya syubhat dia adalah justru itu menjadi penyebab banyak orang yang terkena fitnah, ya, justru itu menjadi penyebab orang-orang terkena fitnah karena membaca sesuatu yang mereka tidak fahami, tidak terjangka oleh pemahaman mereka, kata dia begitu. Nah, ini syubhat yang sangat berbahaya. Nah, aqul, kata Syekh Rabi, madza turidu bi kutubir rudud, apa yang kamu maksud dengan kitab rudud, allati auqa'atin nasa fi syakki wal ittiyab ila akhiri, yang menurut kamu itu menjermuskan orang-orang dalam keraguan dan kebimbangan sampai akhir ucapanmu. Kitab rudud, kitab bantahan yang kau maksud itu kitab jenis bantahan apa? Nah, kalau tadi ana mengartikan kitab rudud terhadap ahlul ahwa, ya, karena arahnya ke sana. Tetapi pada ucapan dia global. Nah, mujmal. Tetapi tercium bahwa maksudnya adalah menyerang kitab rudud bantahan ulama kepada ahlul bidah wal ahwa. Nah, namun Syekh Rabi karena momennya membantah, karena ini kalimat yang mujmal global dan itu kebiasaan ahlul bidah wal ahwa. Ya. Dan itu kebiasaan orang yang hendak memasukkan syubhat dengan kalimat-kalimat yang mujmal. Nah, Maka Syekh Rabi mengatakan, yang kau maksud yang kitab rudud di sini, kitab rudud jenis apa? Perjelas. Harusnya diperjelas. Nah, sehingga orang langsung bisa ya menanggapinya. Aturidu rudud ahlil batil wal bid'ah wal fitani. Fahada amrun ma'kul wa amrun hasil. Apakah yang kamu maksud dengan kitab-kitab bantahan itu adalah bantahan yang dibuat, yang ditulis oleh ahlul batil wal bid'ah wal fitan, para penganut kebatilan, penganut bid'ah hawa nafsu, dan para ya penyebar fitnah, yakni kitab-kitabnya ahlul bid'ah wal ahwa, karena itu isinya bantahan terhadap al-haq. Fahada amrun ma'kul. Jika ini yang kamu maksud, penyebaran kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul bid'ah wal ahwa di tengah-tengah kaum muslimin itu menyebabkan mereka terfitnah, itu benar. Itu perkara yang masuk akal. Wa amrun hasil, itu yang terjadi. Banyak orang yang terkena fitnah akibat buku-buku ya ahlul bid'ah wal ahwa, dan itu banyak sekali tersebar di kalangan kaum muslimin. Nah, ya, di negeri kita kitab-kitabnya Sayyid Qutb misalkan, itu ya banyak sekali dan diterjemahkan. Nah, iya, kitab-kitab Syiah banyak kan begitu. Nah, kitab-kitab Khawarij. Nah, kitab-kitab Sururiyah pada masa sekarang banyak. Nah, kitab-kitabnya Hajuriyah, ya, fitnah yang terbaru banyak di mana-mana tersebar. Nah, itu memang menyebabkan fitnah di sana sini, merusak di sana sini. Itu benar kalau yang kamu maksud itu, ya benar. Nah, wa ma adalla aktsarun nas illa nashru aqwali ahli al-batil. Tidaklah menyesat kan mayoritas manusia selain dikarenakan penyebaran keterangan-keterangan ahlul batil. Sawa'un kanat rududan ala ahli al-haqqi was sunnah. Ya, sama saja dalam hal ini, apakah bentuknya, sifatnya adalah bantahan terhadap ahlul haq dan ahlus sunnah, مثل كتب دحلان والنبهاني وكتب الروافض وكتب الإخوان المسلمين ومن ينافح عن أهل الباطل ويحارب أهل السنة من المتلفعين بلباس السنة. Baik, kata Syekh Rabi, baik itu sifatnya ya bantahan terhadap ahlul haq ahlus sunnah, seperti contohkan oleh beliau kitab Dahlan, ya Syekh Dahlan, Syekh Nabhani, kitab-kitab Rawafid, kitab-kitab Rawafid, Rawafidah Syiah, ya kitab-kitab Ikhwanul Muslimin, ya kitab-kitab tokoh-tokoh yang yunafih, yakni membela ahlul batil, dan yuharib, memerangi ahlus sunnah, dari kalangan golongan al-mutalafi'in bilibasis sunnah, orang-orang yang berselubung dengan pakaian sunnah, ya, dan itu banyak orang-orang yang berselubung dengan pakaian sunnah sehingga disangka ahlus sunnah, padahal mereka adalah pembela ahlul batil dan penyerang ahlus sunnah. Nah, atau yang sifatnya seperti kami contohkan tadi, sifatnya bukan rudu tetapi itu kitab-kitab tafsir atau yang lainnya, ya, tetapi itu isinya adalah bid'ah, bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu, seperti kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Ya. Nah, yang munculnya lahirnya takfiriyun, golongan takfiriyun, golongan para pengkafir yang mengkafirkan kaum muslimin, pemerintah muslim, ya, tidaklah muncul golongan ini kecuali dari Sayyid Qutb, kitab-kitab Sayyid Qutb, sampai-sampai Syekh Rabi membuat tulisan yang khusus membongkar ini, ya, bahwa Sayyid Qutb adalah masdar takfiri. Nah, itu sangat merusak kitabnya. Nah, nah itu bukan bentuknya rulu, tapi kitab tafsir dan yang lainnya. Tapi isinya, ya, luar biasa merusak. Ya. Nah, bid'ah-bid'ah. Ataupun yang semacam dengan ini. Nah, kalau ini yang dimaksud, ya benar. Ini yang merusak. Nah, wa in kunta turidu rudud ahlil haq. Jika yang kamu maksud adalah bantahannya ahlul haq ala ahlil batil, ahlus sunnah membantah ahlul batil, ahlul bid'ah al-ahwa, fahadha minka amrun ajib, kata Syekh Rabi. Maka ini dari kamu perkara yang sangat mengherankan. Wa minad dawahi, dan ini merupakan malapetaka, ya, yang kamu datangkan. Fakam fil Qur'anil Karim, betapa banyak dalam Al-Qur'anul Karim minar rudud, ya, isinya rudud dalam Al-Qur'an, isinya rudud, bantahan ala ahli dhalal minal musyrikin, bantahan terhadap ahli dhalal, para penganut kesesatan, minal musyrikin, dari kalangan kaum musyrikin, wal yahud, kaum yahud, wan nasara, kaum nasrani, wal munafikin, kaum munafikin. Nah, isinya Al-Quran banyak sekali yang isinya bantahan kepada, ya, kesesatan kaum musyrikin, kesesatan kaum yahud, kaum nasara, dan kaum munafikin. Nah, dan Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan dalam Al-Quran, wajahidil kuffara, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waglub alaihim, wahai Nabi, perangi orang-orang kafir, dan perangi orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Sebagaimana pernah kami terangkan, bahwa jihad menghadapi kaum munafikin, jihadnya dengan al-lisan wal bayan, dengan lisan, dengan keterangan, membantah syubhat. Dengan munafikin sifatnya mendatangkan syubhat, menyusup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian mendatangkan syubhat-syubhat, itu harus dibantah dengan penjelasan, dengan ilmu, dengan hujjah wal bayan. Ya, dengan inilah ulama berdalilkan, ya, bahwa membantah ahlul bidah wal ahwa masuk dalam kategori ini. Ya, masuk dalam kategori ini, sejenis dengan ini. Nah, dan syubhat-syubhat itu bertebaran, tidak bisa dibendung. Ya, bertebaran melalui berbagai macam media, buku, kitab, dan macam-macam. Ya, kemudian itu dibiarkan saja. Tidak ada upaya untuk membantah itu dengan penyebaran buku-buku ahli sunnah, kitab ahli sunnah yang isinya rudud, baik rudud syubhat secara khusus maupun lebih dari itu. Nah, maka ini sangat mengherankan, kata Syekh Rabi. Ya, dan ini malapetaka yang didatangkan oleh dia. Sanduk Ar-Ruhaili. Wa kutubu rududi salaf min ahli al-Imam Ahmad, dan kitab-kitab bantahan kaum salaf sejak masa al-Imam Ahmad wa talamidhihi, dan murid-muridnya al-Imam Ahmad, wa talamidhi talamidhihi, dan murid dari muridnya al-Imam Ahmad, wa halumma jarran, dan seterusnya, generasi-generasi berikutnya, murid-murid yang datang berikutnya, ila ahdi Syekhul Islam, sampai pada masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ila ahdi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, wa talamidhihi, dan murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya, ila ahdi Syekhul Islam, sampai masanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, yani At-Tamimi, An-Najri, penulis kitab Tauhid. Ya. Wa talamidhihi, dan murid-muridnya. Wa ila yaumina hadza, sampai hari ini. Ya. Yang disebutkan nama-namanya ini adalah mujaddid-mujaddid di masanya. Nah. Wa hadhihi ar-rudud tantashiru fil afaq. Bantahan-bantahan ini yang dihasilkan karyanya Al-Imam Ahmad dan murid-muridnya dan seterusnya sampai masanya Ibnu Taimiyah, karyanya Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan yang lainnya, terus sampai pada masanya Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan murid-muridnya sampai hari ini. Ya. Kitab-kitab bantahan itu semuanya tantasyir, ya, menyebar fil afaq, di seluruh penjuru dunia. Nah, di seluruh penjuru dunia. Wa kam hadallahu bihadil kutub, dan betapa banyak orang yang diberi hidayah dengan kitab-kitab ini, min ahli dhalal, dari kalangan ahli dhalal sendiri, menganut kesesatan, banyak yang rujuk kembali kepada al-haq dengan sebab kitab-kitab mereka dibaca oleh mereka, kemudian mereka rujuk kepada al-haq. Allah Subhanahu wa taala beri hidayah taufik dengan sebab kitab-kitab rudud mereka itu. Wa kam hamallahu biha ahlas sunnah, dan betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala jaga dengan sebab kitab-kitab rudud itu dari kalangan ahlus sunnah. Allah jaga ahlus sunnah minal wuku', agar tidak terjatuh fi syukuk wazayyuk, sehingga tidak terjatuh dalam keraguan, dalam penyimpangan. Wa fi masayidi ahli al-ahwa, dan pada jaring-jaring makar-makarnya ahli al-ahwa. Nah. Wa min huna qala salaf. Dari sinilah kaum salaf mengatakan ar-raddu ala ahli al-bid'i jihadun. Membantah ahlul bid'ah itu adalah jihad. Ya. Jihad, jihad itu ada dua. Ada jihad bisuyuf, jihad dengan senjata perang, ini melawan kufar di medan tempur. Ya. Ada jihad dengan al-hujjah wal bayan, dengan hujjah dan penjelasan, yaitu membantah syubhat. Ah, ini yang diterangkan tadi, yaitu masuk dalam kategori jihad melawan syubhat-syubhatnya kaum munafikin, masuk dalamnya ahlul bidah wal ahwa. Nah, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqin waghlub alaihim. Jihad melawan orang kafir adalah dengan perang senjata melawan orang munafik, dan masuk dalamnya sejenis dengan ini adalah ahlul bidah wal ahwa dengan hujjah dan bayan, membantah syubhat mereka. Nah, wa qala ba'du a'immatihim, dan berkata sebagian dari a'immah, ya, imam-imam salaf, ar-raddu ala ahli al-bid'i afdalu min ad-darbi bis-suyuf. Membantah ahlul bid'ah lebih mulia, lebih utama, afdal dibandingkan perang, ya, dengan senjata melawan orang-orang kafir. Seperti terangkan oleh Ibnu Qayyim, kalau berperang melawan dengan senjata di medan tempur, al-musyarikuna fihi kathir, yang ikut bergabung, ya, ikut perang seperti itu banyak, dari berbagai kalangan bisa ikut, asalkan bisa pegang senjata, memainkan senjata, ya, ya, bisa berkelahi, bertempur, masuk. Nah, dan itu latihannya gampang. Nah, dan bela diri terus ikut tempur. Nah, tetapi untuk bertempur melawan ahlul bidah wal ahwa yang mendatangkan syubhat-syubhat, itu butuh ilmu. Ah, itu yang berat. Tidak banyak orang yang bisa. Tidak banyak orang yang bisa. Hatta dari kalangan orang yang berilmu, tidak semua orang yang berilmu mampu melakukan itu. Nah, mampu melakukan itu. Oleh karena itu kita dapati tidak semua ulama terjun di medan ini. Tidak semua ulama terjun di medan, ya, rudud, membantah al-bid'ah al-ahwa. Nah, hanya ulama-ulama tertentu. Nah, menunjukkan keistimewaan ya jihad yang satu ini. Nah. Baik. Wa muharabatu rudud ahli sunnah fi hadzal 'asr. Tasyrih Rabi selanjutnya. Dan peperangan memerangi bantahan ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah al-ahwa, memerangi kitab-kitab rudud ahlu sunnah kepada ahlul bid'ah al-ahwa fi hadzal 'asr, pada zaman ini, pada abad ini, bada'aha al-ikhwanul muslimun, yang memulai melakukan itu adalah al-ikhwanul muslimun. Ya, jadi kelompok IM, ikhwanul muslimun itu yang ikhwan muslimun itu yang dinamakan oleh Syekhuna Mukbil ikhwanul muflisin, ya, ikhwan yang bangkrut karena perjuangan mereka sampai hari ini ya tidak ada keberhasilan. Nah, just mereka ini, kata Syekh Robi, yang pertama kali memulai memerangi kitab rudutnya kaum salaf. Nah, ikhwan muslimin ya dipegang pertama kali ya kerusakan manhaj mereka adalah dalam hal prinsip al-wala wal wal-bara, tidak punya al-wala wal-bara. Nah, oleh karena itu mereka memerangi kutubur rudud, karena kutubur rudud ya isinya tahzir, ya itu diantara dasarnya adalah prinsip al-wala wal wal-bara. Nah, jadi yang memulainya adalah al-ikhwanul muslimun alladzina kanu yansyuruna al-aqwal al-batilah, yang mereka al-ikhwanul muslimun, mereka menyebarkan ucapan-ucapan yang batil, wal aqaida al-fasidata, akidah-akidah yang fasid, yang batil, wal kutuba al-mudillalata, kitab-kitab yang menyesatkan, wattu'una al-zalimata, dan celaan-celaan yang zalim ya fi ahli sunnah, terhadap ahli sunnah, mereka lah pelakunya. Falamman baro ba'du ahli sunnah, maka tatkala in baro tampil ya maju sebagian dari ahli sunnah ya memegang jihad ini tadi, liraddi abatilihim, untuk membantah kebatilan al-ikhwan muslimun, wa fitanihim, dan membantah fitnah-fitnah mereka, wa makayidihim, makar-makar mereka, gharasu fi adhanin nas, al-ikhwan muslimun segera menanamkan pada adhan ya, pada benak-benak, pada pikiran-pikiran manusia kaum muslimin, at-ta'na fir radina wa kutubir rud, celaan terhadap ulama ahlus sunnah yang mendatangkan bantahan-bantahan itu dan mencela kitab-kitab rudud. Nah, wa mimma yu'sifu wa mimma yu'safu lahu ashad al-asaf, di antara yang sangat menyedihkan, disesalkan, annara ba'dha ahli sunnah, ketika kita melihat sebagian ahli sunnah, yuraddiduna, mereka mengulang-ulang, ma gharasahu al-ikhwanul muslimun, apa yang telah ditanamkan tadi oleh al-ikhwanul muslimun, minat ta'ni fi kutubir rudud, ya, celaan, tikaman terhadap kitab-kitab bantahan, wa inkar ar-rudud, pengingkaran terhadap bantahan kepada ahlul bid'ah alal bid'ah wal fitan wal dalal, ya, pengingkaran terhadap bantahan terhadap bid'ah, penganut bid'ah, membawa fitnah dan kesesatan. Nah, jadi al-ikhwanul muslimun pekerjaannya itu, mereka yang memulai memerangi kutubur rudud dan ulama yang tampil berjihad di medan ini, kemudian yang menyedihkan dan disesalkan sebagian ahlu sunnah ikut-ikutan, ya seperti itu. Nah, faarju, maka kata Syekh Rabi, faarju, maka aku berharap al-i'tizara min ad-doktur, agar sang doktor bin Ruhaili minta maaf. Nah, minta maaf dengan ucapan seperti ini. Ya. An hadzal kalam, dari ucapannya ini tadi. Al khatir, yang berbahaya, karena ucapannya ini sejalan dengan al ikhwanul muslimun. Nah, sudah disebutkan sebelumnya Babul Hasan Al Misri, Al Ma'ribi Ikhwani, Ali Hasan Al Halabi Ikhwani, seperti kata Syekh Ubaid pada salah satu fatwanya, Ikhwani mutasattir. Ya, ada ikhwani yang berselubung. Ya, hanya saja pada masa syekhnya itu Al-Albani, dia bersembunyi dan tidak berani menampakkan. Sama Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi pada masa syekhuna Muqbil tidak berani, ya, menampakkan diri. Nah, meskipun syubhat-syubhatnya sudah terdeteksi oleh Syekh Rabi. Nah, seperti syubhat-syubhatnya dan kaidah-kaidah batilnya dalam kitabnya As-Sirajul Wahhaj. Nah, yang itu na'am sudah berisi, ya, kaidah-kaidah yang batil. Nah, tetapi meledaknya fitnah mereka semua setelah meninggalnya Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'arif, meledakkan fitnahnya setelah meninggal Syekhuna Muqbil. Nah, meskipun pada akhir-akhir masa hidupnya Syekh sudah mulai, ya, sudah mulai ada isyarat-isyarat sebenarnya. Nah, ke arah tahdir kepada dia itu sudah mulai. Nah, termasuk diantaranya ketika beliau menyebut murid-muridnya, Abul Hasan tidak disebut. Nah, sampai ada sebagian tulab di majelis yang berusaha mengingatkan Syekh Abul Hasan bagaimana, sampai Syekh ya marah mengatakan uskut diam. Nah, ya ini Syekh Mukwiju sudah mulai ya mendeteksi itu. Nah, ya, begitu pula Ali Hasan Al-Halabi meledakkan fitnahnya. Nah, setelah itu baik. Jadi ya, mereka ini semua nah di atas jalannya Ikhwanul Muslimun. Nah, ternyata Yahya Al-Hajuri Al-Haddadi As-Safih Al-Kadzab ujung-ujungnya juga berjumpa dengan Abul Hasan Al-Misri, sudah kunjung-kunjungan juga sudah berjumpa dengan Ali Hasan Al-Halabi. Nas'alullah salam wal afiyah. Naam. Ya, dan akan terungkap lebih jauh insyaallah taala. Bal wa naqd man yuraddidu mithlahu. Bahkan diharapkan dari Ad-Duktur Ar-Ruhaili agar ikut mengkritik, ya, orang yang ikut-ikutan membawakan fitnah ikhwan muslimun tersebut, yang mencela, menikam kitab-kitab rudud dan ulama yang ya menulis rudud. Baik. Jadi hati-hati dengan orang yang ya kayak alergi dengan kutub rudud. Ah, itu bahaya itu. Itu berarti kena syubhat dia. Nah, menganggap kutub rudud ini apa? Kutub rudud ini tidak berkualitas. Nah, tidak begitu penting. Nah, alergi jika mendengar kitab rudud, alergi membaca kutub rudud, ah ini kena syubhat ini. Bahaya. Nah, ya, seperti kami katakan bahwa kutub rudud itu mempertajam. Nah, mempertajam pemahaman kita terhadap suatu prinsip Ahlussunnah Jamaah. Dan sebenarnya ketika kita belajar, selama ini kita belajar tauhid, belajar akidah. Nah, kitab-kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kitab-kitabnya Ibn Taimiyah dan yang lainnya, ketika kita belajar prinsip-prinsip Ahlussunnah, maka di situ mesti ada bantahan-bantahan, kan begitu. Dan itu yang mempertajam pemahaman kita. Itu yang mempertajam pemahaman kita. Nah, dan itulah tujuannya kita belajar. Kita mengenal prinsip Ahlussunnah, kemudian kita membentengi diri dari ya apa-apa yang bertentangan dengan itu, syubhat-syubhat. Boleh jadi ya seseorang mendengar syubhat sudah belajar prinsip itu sesungguhnya. Sudah belajar prinsip itu sesungguhnya. Kemudian datang syubhat, dia tidak paham itu syubhat yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip ini. Nanti kemudian disadari ketika ulama berbicara bahwa ini syubhat dan ini membentur prinsip ini, bertentangan dengan prinsip ini. Nah, ketika ulama tidak menerangkan, syubhat itu termakan dan tidak disadari. Nah, ini pentingnya kutu berudut. Nah, ketika nasihat ini keluar sekian tahun yang silam dan dibagi secara meluas di negeri ini dan banyak orang yang membacanya, ya, dari kalangan ustadz-ustadz maupun dari kalangan ikhwah, dan banyak yang mengkajinya di majelis, termakan mereka dengan nasihat ini. Nah, termakan mereka. Nah, ana juga punya nasihat ini, alhamdulillah ana kurang tertarik dari dulu, ana simpan aja. Nah. Banyak dermaga. Ternyata keluar bantahannya Syekh Rabi, semuanya pada bengong. Hah. Rupanya syubhat semua ini isinya. Qaidah batil semua ini isinya. Nah, kecuali bagian-bagian akhir yang akan kita dengar nanti, ya, ada nasihat yang benar gitu. Tapi dari awal sampai sekarang kita pelajari ini syubhat kaidah batil semua. Coba. Nah, kapan kemudian terungkap ini? Syekh Rabi sang mujahid, Imam Jahr wa Ta'dil yang bicara membantah, baru semuanya pada sadar. Nah. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu mereka memang benci sekali dengan Syekh Rabi. Pertama kali yang paling mereka benci Syekh Rabi. Habis ya tokoh-tokoh mereka dibongkar syubhatnya, kesesatannya. Terutama Sayyid Qutb. Ya, habis dipreteli syubhatnya, bid'ahnya. Naam. Oleh Syekh Rabi. Naam. Baik. Dan masya Allah Syekh Rabi betul-betul memang ahlinya. Nah, Syekh Al-Albani mengakui bahwa apa yang kamu tulis semua tentang Sayyid Qutb benar. Nah, Syekh Ibn Uthaymin sendiri mengatakan, ya, laulal wara' lakaffartu. Kalau seandainya bukan karena wara', aku kafirkan Sayyid Qutb. Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Ibn Uthaymin ditanya tentang Sayyid Qutb, kata Syekh Ibn Uthaymin, baca kitab-kitabnya Syekh Rabi. Dia sudah mewakili. Nah, makanya tokoh-tokoh ikhwanul muslimin benci sekali dengan Syekh Rabi, Abu Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, tokoh-tokohnya yang belakang ini muncul, betul-betul habis-habisan memerangi Syekh Rabi. Nah, Ibrahim Ruhaili tampil ikut-ikutan membela mereka di barisan Ali Hasan. Nah, baik. Jadi jangan dianggap ya remeh pembacaan kitab ini Syekh Rabi, ini penting sekali. Sudah terangkan tadi bahwa sejak sekian tahun yang silam menyebar an-nasiha ini dan banyak orang yang termakan dengan syubhat. Sehingga kita sangat membutuhkan. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan. Nah, kita lanjutkan besok insyaallah. تفضلوا وجزاكم الله خيرا سبحانه وبحمده لا إله إلا أنت